Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunyawiyyatin. Wassalamu 'ala asyrofil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba hidayah wartaba akhbarahu ila yawmiddin amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jemaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, rahmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kekuatan dan kemudahan, kesehatan dan waktu luang untuk bisa ngaji ilmu agama. Karena ngaji ilmu agama adalah jalan pintas menuju surga. Allah menciptakan kita untuk beribadah, dan ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ikhlas dan ittiba sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita beribadah kepada Allah sesuai tuntunan kalau kita enggak ngaji ilmu agama. Disinilah ngaji ilmu agama menjadi kebutuhan primer, kebutuhan pokok bagi setiap individu kita. Bahkan lebih pokok, lebih primer daripada kebutuhan makan dan minum. Ya, maka hendaknya bagi kita meluangkan waktu kita, ya, menjadikan ngaji ilmu agama sebagai kebutuhan primer hari kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita pada tafsir Ibnu Katsir, masih pada surat Qaf. Kita telah sampai pada ayat yang ke-30. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, kami mengatakan kepada neraka jahannam. Ya, kami mengatakan, Allah menyebut dirinya dalam Al-Quran dengan diksi kami atau dhamir nahnu. Ya, bukan berarti Allah itu lebih dari satu, tetapi ini untuk penghormatan, untuk pengagungan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, kul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Maka salah, ya, orang-orang Nasrani tatkala ya mencomot dari ayat, wah, itu Allah saja dalam Al-Qur'an ya mengatakan tentang dirinya apa? Kami. Berarti Allah itu lebih dari satu. Ya, maka ini adalah ya kebodohan tentang bahasa Arab. Ya, kejahilan tentang agama Islam. Ya, karena bagaimana mungkin kita meninggalkan ayat-ayat yang tegas, yang jelas, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bahkan Allah dengan tegas menyatakan bahwa trinitas adalah kekufuran. Alladzina qalu innallaha salisu salasa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu satu dari yang tiga. Ya, dan ini penting agar kita sebagai seorang muslim ya bangga dengan prinsip tauhid akidah kita. Hendaknya bagi kita tegar dengan agama Islam yang mengajarkan kepada kita dengan prinsip-prinsip agama. Kemuliaan dan kejayaan seorang muslim tatkala dia berpegang teguh dengan agamanya, bukan dengan ya kemudian malah ya membiul dengan ajaran-ajaran selain agama Islam. Dan ini penting karena sekarang banyak seorang muslim tidak memiliki identitas, mereka ikut-ikutan dengan perayaan-perayaan kafir, ya, perayaan Natal, ya, besok Jumat malah ada perayaan orang kafir juga, Valentine. Nah, ya, bukan hanya anak muda saja, yang sudah berumur juga nggak mau kalah juga. Padahal ini perayaan-perayaan orang-orang kafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa min." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Kita harus bangga dengan agama kita, agama Islam. Jangan kemudian ikut-ikutan ya dengan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan Islam, apalagi itu dari barat, dari orang-orang kafir. Kemudian kata Allah, yauma naqulu li jahannam, pada hari itu yaitu hari kiamat nanti, hari akhirat, kami mengatakan kepada jahannam, jazakumullah. Jahannam adalah salah satu nama dari neraka. Dia disebut jahannam, ya, jahannam itu artinya gelap. Dia disebut jahannam karena neraka itu gelap, ya, neraka itu mengerikan, dan neraka itu dalam sekali. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi SAW suatu saat pernah ketika duduk dengan para sahabat, tiba-tiba mendengar suara yang cukup keras. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, ini suara kerikil yang dijatuhkan ke mulut neraka jahannam sejak 70 tahun yang lalu. Sekarang baru nyampe ke dasarnya. 70 tahun yang lalu dilemparkan dari atasnya. Ya, sekarang baru nyampe di dasarnya. 70 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwasanya neraka jahannam adalah neraka yang sangat lebar, dalam, memuat banyak penghuni. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, halim talati. Apakah kamu sudah penuh wahai neraka jahannam? Allah nanya. Allah nanya bukan berarti Allah enggak tahu. Karena Allah itu Maha tahu. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di sini untuk menakut-nakuti. Untuk ya memberikan tahdzir, peringatan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya, orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu. Karena salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, Al-Khabir. Allah itu Maha mengetahui sebelum terjadi, ketika terjadi, dan sesudah terjadi. Ya, tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bahkan dedaunan yang jatuh di tengah malam yang gelap gulita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Ya. Demikian juga ya hal-hal yang tidak didengar oleh manusia, bisikan-bisikan ya apa yang terlintas dalam benak, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi ketika Allah bertanya, apakah kamu wahai neraka jahannam sudah penuh, bukan berarti Allah tidak tahu sebelumnya, tidak. Ya, kadang-kadang suatu pertanyaan itu sudah tahu sebelumnya. Kita kadang bertanya kepada seorang, ya, ada seorang, misalkan kita tahu bahwa dia itu, ya, apa namanya dari masjid, misalkan. Kadang-kadang untuk mungkin keakraban dan sebagainya, Pak dari mana? Padahal sudah tahu dari masjid. Artinya suatu pertanyaan itu nggak mesti bahwa dia tidak tahu sebelumnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Wa taqulu hal mim mazid. Lalu neraka jahannam menjawab. Dan ini menunjukkan bahwa neraka bisa bicara. Ya, jangan kemudian kita menggunakan akal kita dalam kondisi seperti ini. Mosok jahannam, neraka jahannam bisa ngomong. emangnya punya mulut? Ya, kewajiban bagi seorang muslim tatkala membaca ayat-ayat, mendengar ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, kami percaya, kami beriman. Ya, letakkan akal kita dan kecerdasan kita kalau sudah bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Al-aqlu idza lam yakun muttabi'an lisyar'i fama baqiya illa al-hawa wasyahwa." Akal jika tidak mengikuti syariat, maka yang tersisa adalah hawa nafsu dan syahwat. Kewajiban bagi akal tunduk kepada dalil, kepada syariat. Ya, betapa banyak hal-hal yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, tapi akal kita belum nyambung, karena akal manusia itu terbatas. Karena akal manusia itu ada batasannya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaih, kama anna lil basari haddan yantahi ilaih." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, sesungguhnya akal itu memiliki batas sebagaimana pandangan mata memiliki batas. Ya. Nah, jadi ilmu manusia terbatas. Maka sangat kerdil jika kita mendustakan Quran dan mendustakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berdasarkan dengan akal kita. Ya. Nah. Jadi kita wajib beriman bahwa neraka bisa ngomong. Dia ngomong apa? Hal mim mazid. Adakah tambahan lagi ya Allah? Maksudnya apa? Dia masih kurang. Masih muak. Mau ditambahin berapapun masih muak. Malah minta. Ya, karena marah murka kepada orang-orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Murka kepada orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ya, ingin melahap mereka semuanya. Maka dia mengatakan, hal mim mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Ya, sampai kemudian disebutkan dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, kemudian neraka mengatakan qattu qattu, cukup cukup. Jadi dalam riwayat Muslim, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu jahannam yulqa fiha. Neraka jahannam terus dilemparkan kepadanya neraka, karena bahan bakar neraka itu adalah dari batu dan manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Kata Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, wahai orang-orang yang beriman, ya, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Banyak dilempar terus, ya, manusia ke neraka jahannam. Watakul hal mim mazid, adakah tambahan lagi? Adakah tambahan lagi? Hatta yad'a rabbul izzati fiha qadama. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya, ya, pada neraka jahannam. Fayanzawi ba'dhuha ila ba'd. Akhirnya kemudian sesak. Wataqulu qattu qattu, lalu neraka jahannam mengatakan cukup cukup. Wa izzatika wa karamik, demi kemuliaanmu ya Allah. Ya, itu menunjukkan juga bahwasanya Allah SWT punya kaki, tapi jangan samakan kakinya Allah dengan kakinya makhluk. Ini kewajiban bagi kita untuk mengimani, ya, sifat-sifat berita-berita yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Imani apa adanya, apa yang difirmankan oleh Allah, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Karena ini masalah-masalah gaib. Ya, kewajiban bagi seorang muslim mengimani apa yang Allah beritakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, selama hadis tersebut sahih. Dan ini hadisnya sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Wala yazalu fil jannati fadlun hatta yunshi Allahu laha khalqan akhar. Begitu juga surga masih ada sisa. Ya, masih ada sisa. Makanya salah ya, kadang ada sebagian orang mengatakan Ya, kalau surga itu hanya untuk orang Islam saja, entar masih banyak kamar yang kosong. Ya, ini ucapan orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang tidak mengerti. Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya setelah penduduk surga itu masuk pada tempatnya masing-masing, ternyata masih banyak sisanya karena luasnya surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lain sebagai penghuni surga. Fayuskinahum fi fudulil jannah, dan menempatkan mereka di sisa-sisa tempat surga sehingga semuanya apa? Penuh. Ya, sehingga semuanya penuh. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ancaman ya bagi orang-orang kafir dengan menyebutkan tentang neraka dan kedahsyatannya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu tentang surga. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id, dan ditegakkan surga untuk orang-orang yang bertakwa tidak jauh. Ya, dan ini termasuk metode Al-Qur'an. Metode Al-Qur'an setiap kali menyampaikan tentang berbicara tentang neraka maka diiringi tentang surga. Kalau berbicara tentang surga diiringi setelahnya tentang neraka. Supaya apa? Supaya seorang muslim ini ada keseimbangan. Ya, keseimbangan antara ar-raja, harapan, dan al-khauf, rasa takut. Bukan hanya berharap saja. Kalau surga-surga saja nanti berharap, akhirnya menghayal surga, enggak takut dari neraka. Sehingga tertipu dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan meremehkan dosa-dosa. Tapi juga jangan neraka-neraka-neraka saja sehingga menjadikan dia pesimis, frustasi dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, ar-raja'u wal khauf kajanahi thayr. Ya, berharap dan takut itu bagaikan dua sayap burung. Dua-duanya harus ada. Burung itu memiliki dua sayap. Kalau salah satunya rusak, maka dia enggak bisa terbang. Begitulah seorang muslim dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus memiliki dua hal ini. Ya, karena ini merupakan tiang ibadah. Ya, tiang ibadah. Ya, ar-raja dan al-khauf. Berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, takut dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat seorang mukmin. Dan termasuk kesalahan ucapan sebagian yang mengatakan ketika kita beribadah kepada Allah enggak boleh berharap surga dan enggak boleh takut dari neraka. Ya, ada sebagian yang berpendapat seperti itu. Ini ucapan dari sebagian ilmu tasawuf, ya, dan ini bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia-manusia terbaik, para nabi. Ya. Bagaimana ibadah mereka? Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Sesungguhnya mereka itu para nabi, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan dan beribadah kepada kami dengan raghaban wa rahaban, penuh harap dan takut. Ya, penuh harap, ya, berharap akan surga Allah, berharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala, ya, dan takut. Ya, dan takut. Wa kanu lana khashiyin, dan mereka sangat khusyuk kepada-Ku. Baik. Kata Allah, wa uzlifatil jannah, didekatkan untuk mereka surga. Surga adalah kampung yang Allah Subhanahu wa taala, ya, siapkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Di surga, ya, terdapat kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan tidak pernah terlintas oleh benak manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, ya, fala ta'lamu nafsum ma uhfiya lahum min qurrati a'yun. Manusia tidak tahu apa yang tersembunyi dari mereka berupa kesenangan jazaa'an bima kaanu ya'malun, ya, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Di surga itu ada kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam benak manusia. Ya. Dan kenikmatan surga tentu jauh dibandingkan dengan, ya, kenikmatan dunia dan isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, ya, tempat cambuknya penduduk surga, tempat cambuknya tok itu saja sudah lebih baik daripada dunia dan isi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan dalam riwayat Bukhari bahwa mahkota atau kerudung yang dipakai oleh bidadari surga itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Itu baru cuma kerudungnya, mahkotanya, belum orangnya. Ya, belum orangnya, belum juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Ya, maka hendaknya bagi kita semuanya untuk berlomba-lomba menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya bagi kita semuanya menjadi orang-orang yang cerdas, yaitu orang-orang yang mengutamakan akhirat, mengutamakan surga, dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Orang yang cerdas adalah orang yang mengutamakan kenikmatan surga dan tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia. Dan orang yang bodoh, ya, dan sebodoh-bodohnya orang yang bodoh adalah orang yang tertipu dengan dunia, lalai dengan kenikmatan akhirat. Ya, makanya tidak ada artinya kecerdasan manusia, tidak ada artinya kehebatan manusia, harta, tahta, wanita yang kita punya, kalau kita tidak masuk surga, kalau kita tidak selamat dari neraka, semua itu tidak ada artinya. Kecerdasan, gelar yang kita miliki, semuanya tidak ada artinya tanpa keimanan. Seorang ulama ussalaf pernah mengatakan, la'anallahu adzaka'a biduni iman. Allah melaknat kecerdasan tanpa keimanan. Ya, wa rahimallahul jahla bi iman. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, memuji orang yang bodoh asalkan dia beriman. Mendingan orang awam biasa tapi dia masih dalam fitrah tauhidnya, imannya, daripada orang yang cerdas, ya, orang yang gelarnya mentereng tapi ternyata, ya, tidak beriman. Dan ini, ya, sangat terbukti pada zaman kita sekarang. Banyak orang-orang yang katanya, ya, cerdas, profesor, doktor, tapi malah nyeleneh. Ya, malah omongannya aneh-aneh. Baru-baru ini ada yang mengatakan musuh terbesar negara Pancasila adalah agama. Ya, ini ucapan yang sangat kotor sekali. Ucapan yang sangat keji. Bahkan mengadu domba antara umat manusia. Ya, negara dan agama itu adalah dua saudara kembar yang tidak boleh untuk dipisahkan. Saling menguatkan antara satu dengan yang lain. Apa artinya sebuah negara tanpa agama? Rusak, binasa. Ya, demikian juga agama jika tidak ditopang oleh kekuatan negara, kekuatan pemerintah, maka akan menjadi lemah. Ya, kata Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Al-Mulku Wad-Din Tau Aman. Kerajaan, yaitu negara, dan agama itu adalah dua saudara kembar. Ya, ad-dinu ussun wal mulku harisuhu. Ya, agama itu adalah intinya, sedangkan negara adalah pelindungnya, penjaganya. Segala sesuatu yang tidak ada pengawalnya akan hilang. Ya, akan hilang. Dan sesuatu yang tidak ada intinya, pondasinya, maka akan hancur. Ya, maka akan hancur. Kalau kita bangun rumah tapi enggak ada pondasinya, hancur. Begitu pula suatu negara jika tidak dibangun di atas agama, maka akan hancur. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan didekatkan surga untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. yaitu orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Keutamaan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan takwa definisinya tadi yaitu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, ya, memurnikan niat kita semata-mata karena Allah dan ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini arti dari takwa. Ya, dan ini penting. Takwa di antara keutamaannya adalah sifat orang-orang penghuni surga. Kalau kita ingin masuk surga, kunci utamanya adalah dengan merealisasikan, mewujudkan takwa dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar simbol, bukan hanya sekedar nama. Ya. Banyak masjid namanya takwa, majelis taklim at-taqwa, ya, baju-baju takwa, bahkan ada tahu namanya tahu takwa. Bukan yang paling penting itu cuma nama toh, yang paling penting kita praktekkan apa enggak, ya, kita mempraktekkan apa enggak. Karena banyak orang yang ngerti tentang takwa tapi enggak mempraktekkannya. Ya, yang paling penting ilmu itu adalah dipraktekkan. Orang-orang Yahudi itu ngerti, punya ilmu mereka. Bahkan banyak di negeri kita ini orang-orang yang ngerti, cerdas, ya, ilmuwan, cendekiawan, tetapi tidak mengamalkan ilmu mereka. Mereka lebih mengutamakan pujian manusia, lebih mengutamakan jabatan, ya, dunia, harta daripada, ya, mengikuti agama. Nah, kemudian ghairu ba'id, tidak jauh. Maksudnya surga tersebut didekatkan kepada mereka. Jadi bukan mereka yang mendatangi, tetapi ya surga ini didekatkan. Ya, makanannya didekatkan, ya. Pokoknya fasilitas yang dan pelayanan yang sangat spesial, ya, untuk mereka. Dan ini juga diambil dalil oleh para ulama, kalau kita mau menghormati tamu, kita yang nyuguhkan, kita yang mendekatkan, bukan tamu yang kemudian, ya, kemudian untuk ngambil sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, dia yang menawarkan kepada tamunya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah yaitu surga yang dijanjikan kepada kalian. Surga dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beramal saleh, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengingkari janjinya. Berbeda dengan kita. Ya. Kebanyakan manusia banyak yang ingkar janji. Janji terus lupa dengan janjinya. Ya, betapa sering kita ini berjanji kepada keluarga kita, berjanji kepada istri kita, berjanji kepada anak kita, berjanji kepada bawahan kita, tapi ternyata janji cuma sekedar janji. Apalagi orang-orang politik, mau pas kampanye janjinya muluk, pas menang beneran lali karo janji ini. Nah, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berjanji, ya, dan menjanjikan surga, maka Allah pasti akan menepatinya. Likulli awwabin hafid. Bagi awwab, awwab itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, dari syirik menuju tauhid, dari bid'ah menuju sunnah, dari maksiat menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Dan ini menunjukkan kepada kita faedah penting bahwa syarat penduduk surga itu bukan berarti tidak berdosa. Tidak berdosa. Karena setiap manusia pasti pernah terjatuh kepada dosa. Yang paling penting adalah ketika dia berdosa, dia langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adama khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap anak Adam itu pasti salah. Bahkan banyak salahnya. Khata' kalau dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah. Yani banyak salahnya, sering salahnya. Kita ini sering salahnya. Tiap hari, tiap malam kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meninggalkan perintah-perintah Allah, ya, menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Allah seringkali menutupi aib-aib kita. Ya, hanya saja Allah Subhanahu wa taala tidak membongkar dosa kita. Ya. Nah, hafid. Ya, sifat yang kedua adalah hafid. Hafid artinya yang menjaga. Yani menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis ihfazillaha yahfadzka. Jagalah syariat Allah, agama Allah, perintah-perintah Allah. Jauhi larangan-larangan Allah, yahfadzka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Maka sifat seorang mukmin penduduk surga adalah dia menjaga ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. Ketika Allah menyebutkan tentang sifat wanita-wanita yang salihah, ya, disebutkan hafidhatul lil ghaib. Mereka menjaga ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar rahman bil ghaib. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, Zat yang Maha Penyayang, bil ghaib, saat ya ghaib. Yani saat dia sendirian, tidak ada yang melihatnya. Maka ini menunjukkan bahwa sifat penduduk surga, mereka selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Dan inilah takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, terutama saat kita sendiri. Ya, ditekankan saat kita sendiri. Kenapa? Karena orang itu kalau tatkala keramaian, terkadang dia malu kepada manusia, takut kepada manusia, lebih takut daripada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ujian yang sesungguhnya adalah tatkala dia sendiri. Makanya ketika kita sendiri itu adalah ujian dan cobaan dari Allah. Apakah kita takut kepada Allah ataukah kita takut kepada manusia? Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan dimudahkannya kalian untuk ya berburu sehingga bisa dipegang oleh tangan dan senjata kalian, yaitu ketika ihram. Ketika ihram dilarang untuk berburu, justru malah dimudahkan. Pakai tangan saja bisa. Sebelum dilarang malah susah. Ya, tujuannya apa kata Allah? Liya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu siapa yang betul-betul takut kepada Allah tatkala sendirian. Ya. Jadi tatkala kita dimudahkan untuk maksiat kepada Allah, dan sekarang kita hidup di mana kita begitu gampang maksiat. Adanya internet, YouTube, media sosial sekarang ini, orang gampang banget untuk maksiat. Ya, begitu banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Gampang sekali, beda dengan zaman dulu. Ini bukan berarti Allah mengizinkan. Ini bukan berarti Allah membolehkan. Tapi ini adalah ujian. Allah ingin menguji keimanan kita. Apakah kita betul-betul takut kepada Allah ataukah kita takut kepada manusia? kata Imam Ahmad sering membacakan bait ini. Idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin kul alayya raqib. Kalau kamu sendirian suatu hari, jangan kamu mengatakan saya sedang sendirian. Tapi katakanlah pada dirimu, ada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mengawasiku. Wala tahsabannallaha yaghfalu sa'atan. Janganlah kamu mengira Allah Subhanahu wa taala lalai sekejap pun. Ya, wala annama yughfa ladaihi yaghibu. Ya, dan jangan juga berprasangka bahwa yang tidak terlihat itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia mungkin enggak tahu, tapi ingat Allah Subhanahu wa taala ya pasti mengetahuinya. Zulaiha tatkala menutup semua pintu dan jendela untuk menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, dia mengira ya bahwa semuanya sudah tertutup. Tetapi sesungguhnya ada satu pintu yang belum dia tutup, yaitu pintu pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang membuat Nabi Yusuf tidak tergoda dengan godaan Zulaiha. Waja'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang munib. Munib artinya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang bersih. Hati yang bersih dari noda-noda syubhat dan syahwat. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ya, illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang ya pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka ini menunjukkan pentingnya bagi kita untuk membenahi hati kita, untuk membersihkan hati kita. Sifat penduduk surga, mereka memiliki hati yang bersih. Udhuluha bisalam, dzalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke surga dengan selamat. Diberikan selamat oleh Allah SWT, disambut dengan ucapan selamat oleh para malaikat. Ya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma ukbaddar. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 24, keselamatan untuk kalian. Ini malaikat yang mengucapkan salam. Allah juga mengucapkan salam, ya, karena kesabaran kalian. Ini juga menunjukkan bahwa salah satu sifat penduduk surga, mereka sabar di dunia. Sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam ya menghadapi ujian dan cobaan. Dzalika yaumul khulud, itulah hari yang kekal. Ya, penduduk surga kekal di surga dan penduduk neraka kekal di neraka. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka apa yang mereka inginkan di surga. Apapun yang diinginkan oleh penduduk surga, semuanya ada. Ya, ada yang ingin main bola di surga? Ada. Tapi ngapain juga main bola? Ya, mendingan sama bidadari. Ya. Wa ladaina mazid. Dan di sisi kami apa? Ada tambahan. Yang dimaksud tambahan, maksudnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dari ayat-ayat ini dapat kita ambil faedah. Pertama, penetapan sifat kalam bagi Allah. Allah itu punya sifat apa? Bicara. Ya, makanya halim talakti, apakah sudah penuh? Yang kedua, dahsyatnya neraka jahannam. Dan di antara faedah dari ayat ini bahwa neraka jahannam bisa ngomong. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan sifat-sifat penduduk surga. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah ya bahwasanya orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan ini keyakinan yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.